Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian pembahasan kitab tafsir al-Muyassar masih kita sebutkan pembahasan tafsir dari surah Al-Qamar, dan pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke-9 dari surah tersebut. Pada firman Allah tabaraka ta'ala, Allah berfirman, kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunu wazdujir. Nah, kita langsung bacakan tafsirnya. Kadzabat qabla qaumika ayyuhar rasulu qaum nuhin, telah mendustakan sebelum kaum wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kaumnya Nabi Nuh alaihi assalat wassalam, sehingga ketika Rasul mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, kemudian beliau menjumpai kaumnya sebagai orang-orang yang menentang, kebanyakannya kufur, tidak beriman, maka yang demikian bukan sebagai sesuatu yang aneh, karena disebabkan sebelum beliau, bahkan Rasul pertama yaitu Nuh alaihi salat wassalam, ketika Allah utus mendakwahi kaumnya, kaumnya Nabi Nuh alaihi salat wassalam juga kebanyakannya kufur dan tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, fakadzabu 'abdana, artinya adalah fakadzabu 'abdana Nuhan, mereka mendustakan hamba kami, maksudnya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagai Rasul pertama yang Allah tabaraka wa ta'ala utus setelah meninggalnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan jarak antara Nabi Nuh dengan Adam seperti yang disebutkan oleh para ahli tafsir adalah asyratu qurun, 10 abad yang setelah lewat 10 abad tersebut, maka mulailah manusia ada yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga Allah utus mendakwahi mereka nabinya Nuh alaihi assalatu wassalam. Waqalu, mereka mengatakan kepada hamba kami Nuh, huwa majnunun, majnunun wasdujir, majnun, dia adalah seorang yang majnun, yang gila, yang tidak memiliki akal. Dan subhanallah, ternyata tuduhan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir pada zaman Nabi Nuh kepada beliau sebagai Rasul pertama yang Allah utus di tengah-tengah mereka, Nuh alaihi salatu wassalam, sebagai seorang yang majnun, sama persis dengan tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan sebagai seorang yang demikian menunjukkan kekufuran dan pengingkaran mereka kepada Rasul demikian besar, tidak mau beriman kepada risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu huwa majnunun wazdujir, artinya adalah wantahiruhu, mereka menentang, mengingkari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mutawa'idina iyyahu bi anwa'il adzab, tidak hanya mengingkari, menentang kufur, bahkan mengancam beliau sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam siksaan. Ini yang dialami oleh Nabi Nuh ketika berdakwah di tengah-tengah umatnya. Illam yantahi an da'watihi, mereka melakukan intimidasi, ancaman, celaan kepada beliau apabila beliau tidak menghentikan dakwahnya. Dan seperti inilah dakwah para nabi dan para rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika mereka berdakwah di tengah-tengah umatnya, ada yang beriman, ada yang kufur. Dan termasuk dari sunnatullah, Allah jadikan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang kufur. Sangat sedikit di antara mereka yang beriman kepada Allah dan membenarkan nabi dari nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fad'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Pada ayat yang ke-10 disebutkan fad'a rabbahu, maka beliau berdoa meminta kepada Rabbnya. Maksudnya adalah fad'a Nuhun rabbahu, Nabi Nuh yang berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ayat yang sebelumnya mengisahkan tentang dakwahnya beliau alaihi salatu wassalam. Nah, anni maghlubun fantasir, maksudnya disebutkan dalam tafsir al-muyassar, anni da'ifun an muqawamati haula, saya seorang yang lemah dari menghadapi orang-orang tersebut. Tidak ada daya dan upaya dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk mengajak mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan pada akhir-akhir surah Nuh, beliau berdoa kepada Allah dengan doa innaka intadharhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, kalau semisal engkau biarkan mereka tinggal di atas bumi ini, maka pastilah mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang fajir. Yudhillu ibadak, lagi menyesatkan para hamba-hambamu yang lainnya. Melahirkan keturunan yang fajir, wala yalidu illa fajiran kafara, lagi kufur. Tidak beriman kepada Nuh, tidak beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini disebabkan demikian didikan-didikan orang tua mereka. Ketika anak mereka lahir, mereka dididik dengan didikan kufur. Diingatkan kepada mereka tentang Nuh alaihi salatu wassalam sebagai sosok yang demikian dan demikian. Sehingga ketika anaknya lahir, tumbuh dewasa, maka dewasanya di atas gambaran dari orang tua mereka, sehingga jadilah mereka orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah sebagaimana keadaan ayahnya dan ibunya. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada seorang pun yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah, kecuali fa abawahu yahwidanhi au yunassiranhi au yumajjisani, yang menjadikan anak ini nantinya lahir kemudian dewasanya menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Majusi adalah orang tua mereka. Dan sebab-musabab kenapa Rasul tidak menyebutkan dalam hadisnya au yusallimanihi, ataukah mengislamkan anak tersebut. Yang demikian disebabkan karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dilahirkannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia beragama Islam, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka masih berada di atas fitrah yang dia dilahirkan di atas fitrah tersebut. Nah, sehingga yang menyebabkan seseorang menyelisihi fitrahnya adalah pendidikan yang salah dari orang tua mereka. Kemudian falhasil disebutkan dalam tafsir ayat ini, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh berdoa meminta pertolongan kepada Allah tabaraka ta'ala. Fafatahna abwabas sama bima'in na'am munhamir. Disebutkan tafsirnya, fafatahna abwabas sama bima'in kathirin mutadaffiq. Kami buka pintu-pintu langit, sehingga dengan dibukanya pintu langit-langit tersebut mencurahkan air yang demikian besar. Naam, yang demikian besar, banyak. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, belum menyebutkan bahwasanya pintu-pintu langit yang Allah buka pada masa kaumnya Nabi Nuh alaihi salam sehingga menyebabkan akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah adalah satu kejadian yang tidak Allah tabaraka wa taala lakukan pada waktu yang sebelumnya, tidak pula yang setelahnya. Sehingga itu adalah satu-satunya kejadian yang Allah timpakan sebagai azab yang menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Naam, sehingga membinasakan semua manusia. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Maryam bahwasanya keturunan manusia yang hidup di permukaan bumi ini dari dua jalur nabi. Yang pertama dari jalur Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan yang kedua adalah dari jalur Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh. Dari keturunan-keturunan Adam dan dari keturunan-keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga dari keturunan-keturunan mereka itulah lahir kaum-kaum yang setelahnya. Nah, karena Nabi Nuh berdoa kepada Allah dengan doa agar Allah Azza wa Jalla membinasakan semua orang-orang kafir. Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Sehingga tidak ada seorang kafir pun yang hidup di alam dunia pada masa tersebut melainkan akan terkena dampak dari banjir tersebut. Yang selamat adalah orang-orang yang beriman kepada Nuh. Allah selamatkan mereka bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan tafsirnya, wa syaqaqna al-ardha uyunan mutafajjiratan bil ma. Ternyata air yang deras mengucuri mereka tidak hanya berasal dari atas mereka, dari langit yang Allah buka, tidak Allah buka pintu langit tersebut pada waktu yang setelahnya, tidak pula yang sebelumnya. Namun ternyata air itu juga terpancar dari bawah-bawah mereka. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, wasyaqaqnal ardha uyunan, dan kami juga belah bumi ini sehingga mengeluarkan mata air, mata air. Mutafajjiratan bilma, yang deras mengucurkan air-air yang berada di dalamnya, sehingga air tersebut semakin bertambah banyak. Falfaqa ma'us sama, dalam tafsir yang ke-12, wafajjarnal ardu uyunan, tafsirnya yang tadi disebutkan, Allah Azza wa Jalla belah bumi ini sehingga memunculkan mata air, mata air. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, artinya adalah faltaqa ma'us sama'i wa ma'ul ardi, sehingga bertemulah air dari langit dan air dari bumi. Kedua air tersebut bertemu, Allah temukan. Ala amrin qad qudir, maksudnya adalah ala ihlakihim, atas satu perkara yang Allah takdirkan. Artinya adalah Allah pertemukan mata air yang ada dari bumi tersebut dan air hujan yang mencurah demikian deras dari atas-atas mereka, ala ihlakihim, untuk mengadab orang-orang kafir tersebut. Alladzi qaddarahu Allahu lahum, yang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan demikian menimpa mereka, jazaan liman kana kufir. Naam, atau belum disebutkan ala amrin qad qadir, jazaa syirkihim, disebabkan karena sebagai balasan atas perbuatan kesyirikan mereka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, manusia yang paling jelek adalah mereka, orang-orang yang diazab dalam keadaan nabi-nabi mereka menyaksikan azab yang Allah timpakan kepada mereka. Nah, sehingga nampak jelas kekufuran dan pendustaan mereka kepada Allah dan kepada nabi dan rasul-rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-15 hingga 16, walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir fakaifa kana adzabi wa nudzur. Naam, walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir, disebutkan tafsirnya, wa hamalna nuhan wa man ma'ahu ala safinatin, ayat yang sebelumnya, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir, artinya adalah wa hamalna nuhan wa man ma'ahu ala safinatin dhati alwahin wa masamir shuddat biha, kami bawa Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya di atas perahu yang memiliki kayu-kayu dan pasak-pasak yang menguatkan masing-masingnya. Wa man ma'ahu 'ala safinatin. Nah, Allah bawa Nabi Nuh bersama orang-orang yang bersamanya dari orang-orang yang beriman. Tajri bimarra'a minna wa hifdhin, perahu tersebut atau kapal tersebut berlayar dengan pengawasan dari kami, kata Allah, dan penjagaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tajri bi'ayunina, Sehingga makna tajrib ayunin di sini di samping menetapkan sifat ain mata yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sifat Allah, di dalamnya berisikan makna Allah menjaganya, Allah mengawasinya. Wa aghraqna al-mukadzibin, dan kami tenggelapkan orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jazaan lahum ala kufrihim, sebagai balasan untuk mereka atas perbuatan kekafiran mereka. Wa intisaran li Nuhin alaihi salam, dan dalam rangka untuk menolong Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa fi hadhihi al-ayah, di dalam ayat ini dalilun ala itsbati sifatil 'ainaini lillahi subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bihi. Di dalam ayat ini ditetapkan sifat dua mata yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita tetapkan kedua mata tersebut untuk Allah sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak kita samakan dengan makhluknya, tidak pula kita berupaya untuk menyerupakan sifat tersebut dengan sifat-sifat tertentu, ataukah tidak boleh kita khayalkan seakan-akan mata Allah demikian dan demikian. Tidak boleh pula kita mentakwilnya kepada makna yang lain, atau menta'til, menolak isi kandungan dari sifat tersebut sehingga dirubah maknanya. Nah, ini semuanya termasuk dari kelaziman konsekuensi tauhid al-asma was-sifat. Dan di dalam tafsir ini disebutkan itsbat ditetapkannya sifatul ain dengan bentuk musanna, dua mata yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan disebutkannya jama' dalam ayat yang tadi kita bacakan tajri bi'ayunina, tidak menunjukkan bilangan dari sifat tersebut, tapi menunjukkan makna ta'zim, pengagungan dari satu kalimat oleh orang yang mengucapkan. Dan yang demikian ma'ruf berdasarkan bahasa Arab, ketika seorang mengucapkan sesuatu dalam rangka untuk mengagungkan sesuatu tersebut, maka dibuatlah kata yang ingin diagungkan dengan lafaz jama'. Ini sesuatu yang ma'ruf berdasarkan kaedah bahasa Arab demikian. Sehingga banyak sekali kita menjumpai Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan menisbatkan sesuatu terhadap perbuatannya atau dirinya dengan menggunakan lafaz jama'. Nah, dengan dhamir nahnu atau na yang panjang, kami, tapi yang dimaksud di situ adalah Allah Azza wa Jalla Al-Ahad yang Maha Esa. Tidak ada bersama Allah Tuhan atau Rob pencipta selainnya. Nah, kemudian disebutkan walaqad taraknaha ayatan fahal mim mudzakir fakaifa kana adzabi wa nudzur. Disebutkan tafsirnya walaqad abqayna qissata nuhin ma'a qaumihi 'ibratan wa dalilan 'ala qudratina liman ba'da nuh. Kami telah tetapkan, kami telah abadikan kisah Nabi Nuh bersama dengan kaumnya sehingga menjadi cerita yang terus-menerus didengar oleh umat manusia yang hidup setelahnya. Mereka faham ada seorang Nabi yang bernama Nuh. Mereka faham pula keadaan kaumnya Nabi Nuh yang dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka faham. Nah, sehingga Allah abadikan kisah dari Nabi Nuh tersebut bersama dengan yang bersamanya sebagai ibratan wa dalilan ala qudratina liman ba'dahu liman ba'da Nuh, sebagai pelajaran dan juga sebagai dalil petunjuk bahwasanya kami maha mampu untuk melakukan yang demikian kepada orang-orang yang hidup setelah Nabi Nuh alaihi salat wassalam. Sebagian di antara ahli tafsir seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menafsirkan makna walaqad taraknaha, hanya kembali kepada safinah, perahu atau kapal yang membawa Nuh dan orang-orang yang bersamanya. Allah jadikan kapal itu terus senantiasa utuh sehingga terlihat oleh orang yang hidup setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga disaksikan, dilihat adanya kapal tersebut, sehingga dijadikan sebagai cerita yang jelas sumbernya dan mereka mempercayai kebenarannya. Nah, liya'tabiru wa yata'adzu wa yata'adzu bima halla bihadhihi al-ummah allati kafarat bi rabbiha. Naam. Wa laqad taraknaha ayatan fa hal min muddakir. Sehingga dijadikan kisah ini abadi, senantiasa ada, sehingga didengarkan, diceritakan oleh orang-orang yang hidup setelah mereka, adalah agar supaya dijadikan sebagai pelajaran, agar supaya mereka menjadikan sebagai pelajaran dengan apa yang telah menimpa kepada umat ini disebabkan karena mereka kufur kepada Rabb-nya. Fahal min muta'adzin yata'adzu. Namun apakah ada seorang yang mau menjadikan sebagai pelajaran yang dia merasa tersadar dengan pelajaran tersebut? Fa kaifa kana 'adzabi wa nudhuri liman kafara bi wa kadzdzaba rusuli. Maka lihat bagaimana azabku dan peringatanku bagi mereka orang-orang yang kufur kepada aku dan mendustakan rasul-rasulku. Fakaifa kana azabi wa nudhur. Walam yata'azzad, walam yata'azza bima ja'ad bihi. Dan tidak menjadikan pelajaran dari apa yang dibawa oleh para rasul-rasul tersebut. Innahu kana aziman mu'laman. Dan azab Allah ketika menimpa satu kaum adalah azab yang sangat besar, yang sangat dahsyat, lagi sangat pedih. Naam. Kemudian pada ayat yang ke-17 Allah sebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Disebutkan tafsirnya walaqad sahalna lafdhal qur'ani litilawati wal hifdzi. Dan sungguh kami telah memudahkan penglafazan Al-Qur'an untuk dibaca oleh seseorang dan dihafal oleh orang tersebut. Wa ma'anihi lil fahmi wat tadabbur. Dan kami juga mudahkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran untuk bisa seseorang memahaminya dan mentadaburinya. Ayat yang jelas, yang muhkam, sehingga bisa dibaca, bisa dipahami oleh orang-orang yang membacanya. Liman arada ayata zakkar wa ya'tabir fahal min muta'adzin bihi. Tujuannya yang demikian adalah diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang menginginkan untuk menjadikan sebagai peringatan, untuk menjadikan sebagai pelajaran. Fahal min muta'adzin bihi, maka adakah orang yang mengambilnya sebagai pelajaran, dia baca Al-Quran tersentuh dengan apa yang dia baca tersebut, Wa fi hadhihi al-ayah wa ma nadhiruha min as-surah hathun 'ala al-istikthar min tilawati al-Qur'an wa ta'allumihi wa ta'limihi. Disebutkan dalam tafsir muyassar pada ayat ini dan yang semisalnya, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir, adalah berisikan motivasi untuk seseorang memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi perbanyak membaca Al-Quran, dibuka Al-Quran, ditadaburi Al-Quran. Di samping dia baca Al-Quran, yang berikutnya adalah dia pelajari Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mempelajari Al-Quran. Dan ini yang terpenting. Mempelajari Al-Quran dalam arti kata mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Nah, karena Al-Quran ini sangat butuh tafsir, yang dengannya akhirnya kita bisa memahami makna Al-Quran. Tafsir dari Al-Quran adalah hadis, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau semisal seseorang hanya sekedar termotivasi membaca Al-Quran, hanya sekedar sebatas mengetahui makna Al-Quran sesuai dengan kedangkalan ilmunya tanpa termotivasi untuk dia pelajari tafsir Al-Quran sebagaimana tafsir yang didapatkan oleh para sahabat Rasul dari Nabi mereka, Rasul mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan Al-Quran kepada mereka, maka sangat-sangat dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam sekian banyak kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Tidakkah kita faham sebab-musabab menyimpangnya kelompok khawarij adalah disebabkan karena hal tersebut. Mereka hanya fokus pada Al-Quran. Mereka hanya fokus pada membaca Al-Quran. Namun ternyata apa yang mereka baca, apa yang mereka lafadzkan tidak sampai menyentuh qalbunya. Yaqra'una al-Qur'an wala yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an namun ternyata Al-Qur'an tidak sampai menyentuh tenggorokannya. Ini dalam arti kata tidak sampai mereka mentadaburinya, tidak sampai mereka mengambil pelajaran dari Al-Quran. Hanya sekedar memahami nas-nas yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan pemikiran-pemikiran dan tafsir-tafsir yang dimilikinya. Sehingga disebutkan dalam tafsir Ibnu Yasar, di dalam ayat ini berisikan di samping motivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, juga mempelajari Al-Quran. Dan yang ketiga, ta'limuhu min tilawatil Qur'an wa ta'allumihi wa ta'limihi, dan mengajarkan Al-Qur'an. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah mereka orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian pada ayat yang ke-18 Allah berfirman, kadzdzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Setelah Allah kisahkan Nabi Nuh dan yang bersamanya bagaimana Allah azab mereka, pada ayat yang setelahnya Allah ceritakan kisah dari kaum 'Ad yang Allah utus di tengah-tengah mereka Nabi mereka Hud alaihi salatu wassalam, dan keturunan dan kaum 'Ad itu sendiri keturunannya bersambung sampai dengan nasab mereka, orang-orang yang dibawa oleh yang diselamatkan oleh Allah azza wajalla bersama dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Disebutkan tafsirnya, kadzabat 'adun hudan, telah mendustakan kaum 'ad, Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Fa'aqabnahum, maka disebabkan karena mereka mendustakan nabi mereka, kami timpakan kepada mereka azab. Fakaifa kana azabi lahum ala kufrihim, maka lihat bagaimana azabku yang saya timpakan kepada mereka disebabkan karena kekafiran mereka. Wa nudhuri ala takdzibi rasulihim, demikian pula peringatanku atas perbuatan mereka mendustakan rasul mereka Hud alaihi salatu wassalam. Wa adamul imani bihi, disebabkan karena mereka tidak mengimani nabi Hud. Innahu kana aziman mu'laman, sesungguhnya azab Allah adalah azab yang sangat besar lagi menyakitkan. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid. Demikianlah ketika Allah Azza wa Jalla mengazab penduduk satu negeri dalam keadaan mereka zalim. Sesungguhnya ketika Allah mengambil mereka, mengazab mereka, maka sesungguhnya azab Allah adalah alimun syadid, azab yang sangat pedih lagi sangat dahsyat. Naam. Tayib, kita selesaikan kisah dari Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan, bismillah. Ayat yang ke-19 hingga 20 yaitu firman Allah Azza wa Jalla, in arsalna alaihim rihan sorsoran, sampai dengan ayah a'jazu nakhlin munqair. Inna arsalna alaihim rihan, sesungguhnya kami mengutus kepada mereka atau menimpakan kepada mereka angin. Sorsor yakni syadidat, syadidat al-bardi, yang sangat dingin. Angin yang sangat dingin. Fi yawmi syu'min mustamir alaihim bil azabi wal halak, pada hari yang di dalamnya dipenuhi dengan azab yang terus menerus menimpa mereka, demikian pula kebinasaan. Taqtali'un nasa an mawadi'ihim 'alal ardi, angin-angin tersebut disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar akan mencabut manusia, mengangkat manusia dari tempat-tempat mereka, 'alal ardi, ketika itu berada berpijak di atas tanah. Fatarmi bihim ala ru'usihim fataduqu anaqahum, angin ini membawa mereka ke atas kemudian melemparkan mereka di atas kepala-kepala mereka, dan sehingga terbenturlah leher-leher mereka. Fatafsulu ru'usuhum an ajsadihim wal'iyadzu billah, sehingga menyebabkan terpisah kepala-kepala mereka dari jasad-jasadnya, diangkat kemudian dibenturkan, diangkat terbentur sehingga terpisah antara kepala dengan jasad, wal'iyadzu billah. Fatatrukuhum kan nakhlil munqali' min aslihi, angin ini meninggalkan mereka sehingga jadilah mereka seperti kurma yang sudah tua tercabut dari dasar akarnya, hancur. Nah, ini azab yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kaumnya Nabi Hud, yaitu 'Ad. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ لِمَنْ كَفَرَ بِي وَكَذَّبَ رُسُلِي وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِمْ إِنَّهُ كَانَ عَظِيمًا مُؤْلَمًا. Maka lihat bagaimana azabku dan peringatanku bagi mereka yang kufur kepada aku, kata Allah, mendustakan rasul-rasulku, tidak beriman dengan mereka. Sesungguhnya azab yang menimpa mereka adalah azab yang pedih, azab yang besar. Namun tentulah azab dengan demikian mengerikan Allah gambarkan di dalam Al-Quran menimpa kaum-kaum tersebut tidaklah seberapa besar dan parah serta menyakitkan dibandingkan azab yang nantinya akan mereka rasakan ketika dimasukkan ke neraka Jahannam. Mereka merasakan azab di dunia, namun wala azabul akhirati asyaq, azab yang menimpa mereka di akhirat itu jauh lebih berat, jauh lebih menyakitkan. Karena memang demikian, azab yang ada di alam dunia tidak sebanding dengan azab yang akan menimpa seseorang di alam akhirat. Wal'iyadzubillah. Kemudian pada tafsir ayat yang ke-22 disebutkan walaqad sahalna azabi wa nuzuri liman kafa, walaqad sahalna lafzul Qur'an litilawati wal hifzi. Sungguh kami telah memudahkan lafaz Al-Qur'an untuk seseorang bisa membacanya, bisa menghafalnya. Wa ma'anihi lil fahmi, kami juga telah memudahkan makna-maknanya untuk bisa difahami oleh seseorang. Wa tadabbur, didadaburi ayat per ayat makna-maknanya. Liman arada ayata zakkara wa ya'tabir fahal min muta'azzim bihi. Bagi mereka yang berkeinginan untuk menjadikannya sebagai peringatan, menjadikannya sebagai pelajaran. Namun apakah ada di antara mereka yang mau menjadikannya sebagai peringatan sehingga dia baca, dia tadaburi isi Al-Quran tersebut. Sehingga ayat-ayat yang semakna dengan ayat yang tadi kita sebutkan, tafsirnya berisikan motivasi agar seorang memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.